pemudi di zaman sekarang bergaulan semakin bebas tidak terkendali. Tak peduli siang, tak peduli malam, tak pernah peduli apa kata semua orang. Oh yeah. Mencari siapa sang aksi, gadis cantik seksi sangatlah menawan hati. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jangan berhenti dulu. Hey yeah, kendali. In the high, in the cost, in the high, in the cost, in the high, in the cost, in the high, in the cost. Bergaulan semakin bebas tidak terkendali. Tak peduli siang, tak peduli malam, tak pernah peduli apa kata semua orang. Oh yeah. In the heart.